السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan perkenan dan izin kurnia Allah jugalah pada pagi ini kita dipertemukan untuk siri kuliah kita, dan pagi ini kita masuk ayat yang berikutnya daripada surah An-Naba. Dalam kuliah yang lalu kita bincangkan tentang ayat 9 hingga 16 hari itu kita baca. Waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha, wa banayna fawqakum sab'an shidada, waja'alna sirajan wahhaja, وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Mafhumnya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, subat istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangunkan di atas kamu 7 buah langit yang kukuh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari, dan kami turunkan dari awan air yang mencurah-curah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni pada kita mungkin biasa aja. Cerita apa? Cerita tentang alam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk bukan sekadar membaca atau mendengar, tapi untuk meneliti setiap perkara yang disebutkan dalam Quran. Ambil iktibar daripada keadaan atau kewujudan alam, daripada apa yang ada di sekeliling kita, environment yang ada di sekeliling kita. Cerita tentang alam ini bukan sekadar cerita penting bagi golongan pencinta alam, sahabat alam dan sebagainya. Tapi dia adalah cerita untuk semua manusia. Untuk apa? Untuk meneliti dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah betapa semua keindahan alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kalaulah perkara yang sebegitu detail, yang begitu kecil. Ini kalau kita baca tuan-tuan, diceritakan tentang waja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan siraj ini obor ataupun pelita, jamung api itu yang berterang menyala. Itu sebenarnya cerita tentang matahari yang menuntut, walaupun bukan kepada semua, tetapi akan ada satu golongan kalangan manusia yang akan buat kajian tentang matahari, tentang bulan, tentang planet-planet, tentang alam cakrawala. Bagaimana matahari yang kukuh itu, yang hebat itu, kemudiannya ahli sains temui apa? Sampai ketika sekarang ini, dia yang kita sebut dulu, dia berputar pada paksinya, dia dengan kepanasan yang tidak boleh didekati oleh mana-mana makhluk, jarak dia daripada bumi yang begitu jauh, yang belum pernah ada manusia, melainkan cerita Star Trek jenis itu sajalah yang dia kononnya cuba lalu kan, yang tidak pernah mungkin akan ada manusia yang mampu merapatinya. Dalam kehebatan itu, ahli sains mengkaji, suatu ketika nanti matahari ini akan pecah berderai dan berkecai. Dan kepingan-kepingan matahari yang pecah berderai ini akan menjadi sebahagian daripada fenomena hari kiamat. Hujan yang mencurah-curah, Allah Ta'ala ceritakan tentang wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kami turunkan dari awan. Kita dah nampak awan, hari-hari kita nampak awan, sekejap hujan, kejap tak hujan. Pagi hujan, petang tak hujan, kadang malam sampai pagi hujan. Tadi ni baru hujan kan? Turun air yang mencurah-curah daripada awan itu. Air yang turun itulah yang kemudiannya menjadi sebahagian dari yang mengisi tadahan, kawasan-kawasan tadahan yang kemudian dijanakan untuk elektrik, dijanakan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Habbang wa nabata, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang daripada hasil itulah yang kita makan. Dan awan itulah nanti yang menurunkan hujan. Sampai satu ketika bukan kata hujan saja turun, dengan dia sekali turun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan benda ni. Wa jannatin alfafa, dan taman-taman yang intensif, yang subur. Yang taman ni lebih senang kita tengok, iklan di TV pun selalu. Satu kawasan yang subur, satu kawasan yang ceria, satu kawasan yang cukup indah, hasil daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, taman-taman ini akhirnya meninggal jadi kawasan yang kering kontak. Kawasan perang umpamanya, keindahan itu hilang. Bagaimana Allah mencipta taman-taman yang indah ini, taman-taman yang subur ini, yang hebat ini, bila sampai tika dan masanya dia akan musnah. Pengatur caraan ini yang kita nak kena baca, yang kita nak kena faham. Bila kita tengok fenomena alam ini, kita tengok apa yang ada ini, kita kena lihat di sebalik susun atur ini. Siapa yang mengatur carakan dia? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu mencipta, Allah Subhanahu wa taala itu jugalah yang akan memusnahkan semua benda ini. Yang akan memerintahkan agar semua benda ini mengambil peranan masing-masing pada tika dan saatnya berlaku hari kiamat. Dan kajian sains telah membuktikan beberapa fenomena yang akan berlaku. Komet ke apa nama, taik bintang, serpihan daripada apa nama matahari, semua itu akan berlaku. Karena itu tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat sebegini dalam surah ini, bila kita baca dengan penuh khusyuk, kita baca dengan penuh konsentrasi, difokuskan pemikiran kita kepada perkara-perkara ini, Allah pindahkan tajuk. Pindahkan tajuk dalam ayat yang berikutnya, ayat 17. Jadi tuan-tuan, bila kita dah fokuskan, kita pusatkan penumpuan kita kepada alam ni, kita tengok macam mana keindahan dan sebagainya, dan kita tahu dengan bacaan kita, dengan kajian para ahli sains dan sebagainya, kita tahu saat kemusnahan itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala menyambung bicaranya. Dalam keadaan kita khusyuk tadi, dalam keadaan kita menumpukan perhatian, dalam keadaan kita tahu bumi ini tidak akan kekal selama-lamanya, matahari akan musnah, awan juga akan binasa. Taman-taman yang ada, kebun-kebun yang ada juga akan musnah. Allah Subhanahu wa taala terus memperingatkan kita. Dan ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu yang satu waktu yang telah ditetapkan. Yaumul fasl. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kalau kita baca cerita, kita akan rasakan ada ruang. Ini pasal apa mula-mula? Ending part yang pertama ialah tentang kebun-kebun atau taman-taman yang subur, yang cantik. Tiba-tiba terus cerita tentang hari keputusan. Dia sebenarnya tak ada gap. Yang gap tu ialah kalau kita tidak meneliti, kita tidak menghayati ayat ni, kita akan rasa kenapa biar cerita ending. Bahagian yang pertama tak bersama dengan bahagian yang kedua. Sebenarnya dia sangat berkait rapat. Cara untuk menjadikan dia berkait rapat, macam yang kita katakan tadi, kita berfikir dalam bentuk itu. Maka kita akan dapat, kita dapati betapa relevannya. Ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala nyatakan, inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Apa itu hari keputusan? Al-faslu, putus, pemutus. Hari keputusan maksudnya ialah hari kira bicara. Tamatnya kira bicara. Barangkali pembicaraan itu 150 hari, maka hari berikutnya diputuskan. Bebas umpamanya. Kalau orang tu memang orang baik daripada hari awal, orang tahu dah ini insya-Allah akan bebas. Itu di akhirat nanti. Kalau di dunia pembicaraan itu tak tahulah kan. Ada orang baca daripada awal lagi. Dah kerenti bebas ke apa ke. Itu dunia. Ini perbicaraan akhirat. Dan nak sampai kepada hari keputusan itu. Dia akan bermula dengan hari kemusnahan. Allah Ta'ala tak cerita tentang hari kemusnahan itu. Di situ. Allah mulakan dengan di hari keputusan. Sebagai satu. Kalau kita katakan sepak, dia nak kejutkan kita. Bahwasanya nanti, kita akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Kemudian kita akan dibentangkan amal-amal kebaikan kita. Bukan itu saja, amal kejahatan kita juga akan dibentangkan. Kita akan dibicarakan di hadapan Allah. Kita akan didakwa. Kemudian kita akan menuntut, kita buat tuntutan mungkin kepada orang lain, mungkin juga kita akan dituntut oleh orang lain, kemudian barulah diputuskan hukuman. Keputusan itu yaumul fasl, sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita dalam ayat ini, hari itu hari yang kita diputuskan tempat kita syurga ataupun neraka, kana miqata, adalah suatu yang telah Allah tetapkan dulu sejak azali. Ahli sains boleh berkira-kira, ahli sains boleh mencongak bila akan berlaku satu-satu peristiwa itu, bila akan berlaku kemusnahan planet, kemusnahan alam, kemusnahan matahari dan sebagainya. Itu sekadar sukatan manusia. Boleh dicongak. Tetapi dari sudut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah tentu tetapkan masanya. Yang tidak akan beranjak dan berubah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari kiamat. Ini situasi hari kiamat kan? Kalau kita tanya, bila akan berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak jawab. Nabi pun tak jawab. Nabi tak jawab bila berlaku. Tapi Nabi jawab, apa yang kamu sediakan untuk peristiwa itu. Orang tanya kepada Nabi, mata sa'ah? Bila berlaku hari kebangkitan? Ini hari keputusan ini. Hari pembicaraan ini. Nabi tanya, mada sta'adattalah, apa yang kamu sediakan untuk menghadapinya? Jadi persoalan bila nak berlaku kiamat tidak penting bagi orang beriman. Yang penting bagi orang yang beriman ialah apakah persediaan yang dilakukan untuk berhadapan dengan ketika itu. Barangkali berlaku kepada kita, barangkali berlaku kepada anak cucu kita, barangkali berlaku kepada orang yang lain. Tak penting benda itu. Yang penting apa persediaan kita. Para sahabat tanya kat Nabi, ialah jangan sangka benda itu penting. Tapi Nabi jawab sesuatu yang lebih penting. Macam kita tuan-tuan. Kita, na'udzubillah min zalik, barangkali ialah kita pun tak mau. Tiba-tiba, didapati, kena sakit yang kronik. Kronik ni yang payah nak ubat, kalau tekak sakit jantung, tak ada masalah kan, ramai masuk jantung. Kita katalah kanser ke, leukemia ke, stage 4. Tak ada pasal-pasal tiba-tiba kena. Saya ada pangkat Datuk Sedara. Umur 70. Dalam 2-3 hari lah. Muka jadi gelap, pergi cek hospital, leukemia. 70 tahun baru kena leukemia. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau kita berada di situasi, na'udzubillah, bukan kita nak minta, tapi kita andaikan. Doktor akan beritahu, Encik, dijangkakan tempoh hayat 6 bulan. Macam mana kita punya perasaan itu macam-macam lah kan? Tapi bagaimana orang yang bijaksana, kalau dia boleh estimate, bila penghujung dia, apa yang penting bagi dia? Bagaimana nak memenuhkan tempoh hidup yang ada ini supaya ending yang akan dihadapi nanti ending yang baik. Itu kalau kita tahu penghujung kita. Itu pun sekadar congakkan perkiraan doktor. Banyak, terlampau banyak kes yang menunjukkan tak tepat. Tak tepat tu barangkali lebih awal, barangkali lewat. Dan ada yang tak ada masalah pun hidup bertahun-tahun. Tapi itu perkiraan yang sebenarnya konkret berdasarkan kepada fenomena badan kita umpamanya. Berdasarkan kepada apa simptom-simptom yang kita ada. Dan perkiraan itu tak salah. Dari sudut bukan ajal maut di tangan Tuhan. Tapi itu jangkaan berdasarkan ilmu yang ada. Bukanlah satu kesalahan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nak bayangkan bila membaca ayat-ayat sebegini. Bukan sekadar mengetahui kiamat akan berlaku. Karena memang pasti Allah dah beritahu kita, kiamat memang dah tentu, dah ditentukan hari dan waktunya. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini, andai kata kita bertemu ataupun kita tak bertemu, insyaAllah kita tak dan jumpa. Kita tak sempat nak jumpa hari kiamat ni, percayalah. Karena kita akan mati dulu. Apa pengisian di situ? Apa yang kita sediakan untuk hari itu? Itu yang Nabi persoalkan balik kepada sahabat. Mada a'attalah, apa yang kamu sediakan untuknya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, berhubung dengan hari kiamat ni juga, orang berkira-kira, bercongak-congak. Salah seorang ulama dalam salah satu kitab, ini satu kesilapan tuan-tuan, telah mengira umur dunia. Dia kira umur dunia dan dia beritahu kiamat akan berlaku dalam 7,000 tahun lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita menjumpai fakta bahawasanya ada orang beritahu akan berlaku sekian-sekian pada tempoh-tempoh begini, kita katakan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau menyukat umur dunia dan mengandaikan bila berlaku kiamat, itu adalah percubaan yang sia-sia. Nah, kita tidak pernah diajar, kita tidak pernah dituntut untuk mengira umur dunia dan menghebohkan ataupun membesarkan hari bila berlaku kiamat. Berdasarkan hadis yang tadi. Tapi ada orang buat. Dan ketahuilah perkiraan itu tidak tepat. Nabi SAW cuma bagi tahu tanda-tanda berlaku kiamat. Tanda-tanda berlaku kiamat ini dibahagikan kepada tanda kecil dan tanda besar. Itu dipanggil asyratus sa'ah. Tanda-tanda yang kecil tu banyak yang selalu kita baca dalam hadis dan sebagainya. Perempuan lebih ramai daripada lelaki. Seorang lelaki menjaga 9 orang perempuan. Bangunan tinggi-tinggi akan berlaku. Kemudian daripada yang kecil itu akan ada yang pertengahan. Api keluar dari sebelah Yaman umpamanya. Quran akan terangkat. akan berlaku. Kemudian dia masuk kepada tanda-tanda yang agak besar, akan berlakunya peperangan antara orang Islam dengan Yahudi di Palestin. Peperangan itu dipimpin, akan turun untuk memimpin peperangan ini Al-Mahdi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam yang turun semula, yang turun di Syam. Nabi Isa akan turun semula di Syam beberapa tahun. Kemudian turun Dajjal, turun Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar peperangan berlaku, tuan-tuan. Karena itu para ulama bila membaca ataupun mengulas tentang apa yang berlaku di Palestin sekarang ni, itu sebenarnya satu perjuangan yang mesti diteruskan, terutama bagi orang-orang Palestin dan bagi umat Islam untuk memerdekakan tanah air daripada penjajahan. Yang itu betul satu segi. Tapi dari satu segi yang lain, orang-orang Yahudi berhimpun di Palestin kerana ia adalah satu tuntutan agama mereka. Berhimpun untuk menyambut kedatangan Al-Masih. Bukan Al-Masih Isa, Nabi Isa, tetapi Al-Masih Dajjal. Pada tanggapan Yahudi, yang turun itu ialah orang yang akan menyelamatkan dia. Orang yang akan menyelamatkan dia, mengembalikan kegemilangan Yahudi. Tapi dari perspektif Islam, benda yang dia tunggu, benda yang ditunggu itu memang akan datang, tapi dia adalah Dajjal yang membawa kemusnahan. Terdapat beberapa kajian menunjukkan memang sengaja dipercepatkan. Memang sengaja dikerahkan Yahudi berhimpun di situ, tujuannya untuk mempercepatkan turunnya Dajjal ini. Daripada perspektif dia, Al-Masih lah penyelamat dia mereka. Dan di kalangan orang-orang Syiah, karena Syiah ini antara akidah dia yang utama ialah turunnya Al-Mahdi. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang lebih kuat menerima tentang turunnya ataupun kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Terima. Tapi bukan daripada perspektif ataupun dalam bentuk yang dipercayai oleh Syiah. Sebahagian ada ini kajian tentang Ali As-Sistani. Bukan Ali As-Sistani. Ada salah seorang ulama Syiah yang agak terkenal. Dia, sikap dia macam mafia. Dia arahkan arah nahwa dia buat kerosakan, bunuh orang sunnah dan sebagainya. Tujuan dia, kedatangan Al-Mahdi, kedatangan Isa ini akan berlaku ketika bumi ini, manusia sangat buruk tingkah lakunya dalam saat kemusnahan. Jadi dia cuba, ini salah satu kajian yang dilakukan oleh golongan anti-Illuminati. Dia kata memang sengaja dibuat kerosakan demi kerosakan supaya Al-Mahdi lebih cepat turun. Bila turun, dia akan menyelamatkan. Ada juga orang fikir macam tu. Dan pemikiran itu sebenarnya tidak berada di atas landasan yang betul. Karena Allah Ta'ala dah beritahu, semua benda telah ditentukan, ditetapkan bila akan berlaku. Kita tidak diminta untuk mempercepatkannya. Sebahagian orang Syiah, ialah kerana Syiah majoriti, kalau kita katakan Syiah Imamiyah, beranggapan bahawasanya Al-Mahdi itu ialah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Nama lelaki itu yang hilang masuk dalam satu gua serdak dari perkara ini ketika berusia 5 atau 12 tahun. Berapa ratus tahun dulu ni. Dia ada upacara perayaan dia yang dia akan sampai ke pintu gua tu, dia dah bina kawasan tu cantik, kubah apa semua. Dia akan melaung panggil supaya Al-Mahdi untuk keluar. Tiap-tiap sekali perayaan itu dia akan ada upacara tu. Panggil suruh keluar, suruh keluar. Tentang boleh bayangkan benda tu. Betapa sia-sianya perkara tu. Nak panggil suruh keluar. Pasal apa? Ialah pertama, kerana sebenarnya yang dipanggil tu orang yang dah mati. Dah berapa tahun dulu ni. Orang tu masuk dalam serdab ini, gua ini. Golongan Syiah beranggapan bahawa Al-Mahdi ini, Al-Mahdi pertanggapan mereka ini, ini bukan Al-Mahdi yang real, ini Al-Mahdi golongan Syiah. Pun bukan semua Syiah, sebahagian. Dia kata Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini duduk dalam serdab daripada kemul kecil sampailah di akhir zaman nanti dia akan keluar semula. Sementara itu dia akan duduk di dalam itu, ada singgah sana untuk dia, dikelilingi. Dia dikawal oleh dua ekor singa dan dia minum daripada air lautan madu dan sebagainya. Oh, ada dia punya tanggapan yang ala-ala cerita dewa Hindu pun macam itulah. Itu Syiah. Dan dia akan menangisi kematian Al-Husain bin Ali, cucu Nabi. Dengan majlis tepuk dada, majlis pukul. Macam will-will dia punya majlis lah. Kat Malaysia kita tak nampak kan? Yang nampak yang bertukir tu lah. Tapi ada sebenarnya. Di Gombak tu ada rumah dia. Memang dia punya markas dia untuk buat benda tu. Pasal tu tuan-tuan jaga-jaga baik-baik ahli keluarga. Jangan terjebak dengan buat popok ni. Dia boleh buat. Dalam apa nama rakaman yang terlepas keluar, budak-budak kecil, budak sekolah umur dalam 8 ke 12 tahun, 15 tahun pun join sama. Buat apa nama, dia menyanyi, merintih, tepuk dada, pukul dada. Maksudnya pakai tangan, dia tak wani lah pakai pisau, pakai apa kan. Kalau di Iraq, di Iran, pisau boleh buat macam tu. Habis dah ada. Benda tu ada, kat mana? No, Gombak. Kat Gombak je. Baik-baik. Tak apa. Baik, kita pindah balik cerita. Tentang hari kiamat tadi. Itu tanda-tanda yang besar. Dan benda ni tidak akan berlaku. Melainkan atur cara itu. Susun atur tu berlaku. Satu demi satu. Kita tak jumpa lagi kan? Yang ada nanti di hari kiamat. Bila bertemunya antara Al-Masih Isa. Akan bertemu dengan tentera-tentera Yahudi ini. Akan dibongkarkan. Di pergunungan Antakya. Lembaran-lembaran Taurat dan Injil yang asli. Akan berhujah Nabi Isa dengan Yahudi dan Nasara dengan Kristian. Itu satu part. Kemudian, dalam peperangan di Palestin itu nanti, orang Islam akan memenangi peperangan tersebut. Islam akan menang di Palestin. Tapi bila? Nuh, hari kiamat. Lambat lagi. Mentara tunggu kiamat, takkan nak menyerah macam tu saja. Satu sehari, hari demi hari, rumah kena rampas, tanah kena cabul, suami dibunuh, anak dibunuh. Takkan nak biar. Yang tu tetap perjuangan yang mesti diteruskan. Tapi yang kita cerita ni, lambat lagi ni akan berlaku. Sebelum berlaku kiamat, akan berlaku peperangan yang besar. Yahudi lawan dengan orang Islam. Yahudi akan kalah. Yahudi akan mati. Yahudi akan ketakutan lari. Sehinggakan Nabi sebut hatta yaqulu syajar wal hajar, sehinggakan pokok dan batu pun berkata kepada orang Islam, ya Muslim, wahai orang Islam, ada Yahudi belakangku, hadha Yahudi warai faqtulhu, ni belakangku ada Yahudi menyuruh ni, bunuh mereka. Pokok dan batu pun cakap. Oh, sekarang tak ada lagi lah benda tu. Melainkan illal gharqat. Melainkan pokok gharqat, Nabi kata, fa innaha syajaratul yahud. Kerana gharqat ini ialah pokok Yahudi. Pokok gharqat ni pokok apa? Ada orang Melayu, ada Melayu sebahagian, dia sangka pokok gharqat ni pokok yang obat untuk hari Christmas tu kan. Pokok Christmas tu kan. Pokok apa? Pokok pine, pokok bernama pokok. Bukan pokok tu. Tak ada kena mengena dengan pokok tu. Seperti orang kita dia suka mengandai, dia kata tu pokok tu digunakan untuk gantung hadiah apa nama upacara agama Kristian dan sebagainya. Jadi dia sabitkan itulah pokok Yahudi. Bukan. Pokok Gharqa ni tak tinggi, dia kecil lah. Dia rendah. Dan pokok itu memang antara waktu saya duduk di Jordan dulu memang disebutkan oleh orang Arab sana, dia menjadi satu galakan untuk ditanam. Orang Yahudi digalakkan untuk tanam pokok itu. Dia pun baca cerita ni, dia pun tahu kesudahan itu nanti. Dia tanam pokok itu. Pokok Gharqa ni saja yang bila orang Yahudi menyorok di belakang dia, dia tak sebut, dia tak pecah rahsia. Pokok lain, batu lain, tembok lain, kalau ada Yahudi menyorok, akan diberitahu kepada orang Islam. Suasana tu suasana yang tuan-tuan tetap nak bayang benda ni pasal jauh lagi daripada kita. Tetapi itulah kesudahannya nanti. Islam akan menang di situ. Dan dia bukan peristiwa yang berlaku sehari dua kiamat dah. Dia makan tahun. Dalam sebahagian riwayat menyatakan Nabi Isa AS akan berada atas muka dunia ni 40 tahun. Dalam riwayat Ahmad kata 7 tahun. Disinkronaiskan, diharmonikan oleh sebahagian ulama, diselaraskan menyatakan 40 tahun tu ialah campur usia sebelum Nabi Isa diangkat. Dan selepas daripada peristiwa itu, barulah Nabi Isa dimatikan oleh Allah Ta'ala, berlakulah. Kita ujung sekali. Sampai ke satu ketika, nanti Allah Ta'ala akan mengutuskan bayu, angin. Angin yang sangat lembut. Yang akan bertiup selembutnya. Bukan angin ribut, bukan angin taufan, tapi angin yang bayu yang sangat lembut. Maka ketika itu semua orang beriman akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kiamat? Tak kiamat lagi. Orang beriman akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayar, ini dah cerita perang, ini dah cerita Al-Mahdi, dah cerita Isa, dah cerita Ya'juj Ma'juj ni, dah habis ni. Part tu dah habis dah ni. Sampai satu bab yang akhir, dah hadis Muslim, dinyatakan angin akan bertiup. Maka orang beriman akan mati. Orang beriman dia mati. Orang yang tidak beriman tak mati. Dicabut nyawa dalam keadaan yang paling tenang. Baik, cuba bayangkan. Dah mati semua orang beriman, yang tak beriman dia hidup. Di situ tuan-tuan, hadis yang katakan tidak akan berlaku kiamat selama mana disebutkan nama Allah. Dah sampai, bila sampai ketika orang Islam dah habis semua mati, orang beriman dah habis semua tak ada, yang tinggal ialah orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak beriman kepada Allah. Masa itu baru berlakunya kemusnahan. Ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari iaitu di mana ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Ini tiupan sangkakala yang kedua yang kita sebutkan tadi ini. Dah habis semua, tinggal yang tinggal hanya yang tak beriman, yang tinggal hanya yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala yang pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Bila tiup sangkakala yang pertama itu, apa jadi? Allah Ta'ala nyatakan, wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-ganang, maka ia menjadi Fata Morgana. Cerita ni tuan, dia ambil babak depan. Allah Ta'ala gambarkan yang depan. Undur, baru berlaku kemusnahan. Baca, kena baca macam tu babak ni. akan berlaku hari kita diputuskan pembicaraan kita. Sebelum berlaku itu akan ditiupkan sangkakala umat ini yang manusianya akan bangun. Bangun dan datang menghadap Allah Ta'ala berduyun-duyun, berbondong-bondong. Ini di mana? Di Padang Mahsyar. Semua manusia akan menantikan keputusan. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan, Nabi sebut, hufatan auratan. Hufat maknanya dia tak pakai kasut. Bangkit dia lah tak pakai kasut. Auratan. Tanpa berpakaian. Tak ada surat benang sekalipun. Sampai Aisyah tanya Nabi. Ini nak menggambarkan, malulah nanti kalau macam tu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang betapa suasana pada hari itu lebih besar untuk difikirkan oleh setiap manusia sampai tak kisah dah, tak tengok dah orang kiri kanan ni. Daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah manusia yang akhir sekali nanti akan mati di hari kiamat. Tak apa, itu kita akan cerita kemudian. Dia akan masuk tajuk tu nanti. Tapi kita nak ceritakan sebelum berlaku itu, akan berlaku tiupan sangkakala yang pertama, futihatis sama, langit akan terbuka. Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan bahawasanya ayat ini sama atau berkaitan dengan ayat pertama suratul Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Idza sama'um fatarat, dan tiba-tiba langit akan terbelah. Apabila langit terbelah, infitar, infitar dia botak itu, pecah, terbelah. Idza sama'un syaqqat, apabila langit itu terbuka, terbelah dua. Tuan-tuan, itu yang kita cerita tadi. Part yang pertama dalam surah ini cerita tentang kehebatan langit yang kukuh, mataharinya dengan awannya. Di hari tiupan sangkakala yang pertama itu, tak ada lagi matahari yang kukuh. Tidak ada awan lagi yang berkepul begitu. Semuanya akan musah berkecai. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Allah Ta'ala nyatakan, dan dibuka pintu langit itu. Dan adapun langit itu berpintu-pintu. Langit akan terbuka. Langit akan berpecah sebenarnya. Akan ada pintu-pintu. Itu menggambarkan hari kemusnahan. Langit akan runtuh. Bukan tak itu. Wasuyiratil jibalu. Gunung ganang ni akan diperjalankan. Tuan-tuan, macam mana gunung nak berjalan? Dekat ada kaki. Gunung berjalan ni maka menjadi sarab. Akhirnya menjadi fata morgana. Fata morgana tahu kan? Kita nampak apa nama. Dari jauh nampak cahaya kan? Bila pergi dekat tak ada. Gunung yang besar. Tuan-tuan, sini mana ada gunung? Ada pokok. Banjaran titik wangsa lah kita kata. Tak payah bagian titik wangsa. Dulu Highland Tower kan. Begitu kukuh kita nampak. Tiba-tiba je, kita tinggal kesan. Hanya tinggal bekah sisa dia. Dia berkecai. Gunung ganang akan bergerak. Bergerak ni tuan-tuan. Bukan kita je lagi. Gunung ganang tu sendiri akan diperjalankan. Menunjukkan gegaran yang cukup kuat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ayat yang kita baca. Apabila bumi ini digegarkan dengan gegarannya. Waktu itu kita akan lihat. Yauma, hari yang di mana? Tada'u kullu hamlin hamlaha. Orang yang hamil pun akan keguguran. Wa tarannasa sukara, kamu akan lihat manusia ni bagaikan orang mabuk. Bukan mabuk tipu ni, mabuk betul. Terhuyung hayang, tak boleh jalan betul, jatuh, bangun, jatuh balik. Karena itu tuan-tuan, manusia yang paling malang sekali ialah manusia yang sempat bertemu dengan hari kemusnahan. Itu azab yang sangat pedih. Belum cerita hari akhirat, belum cerita syurga neraka ni. Orang yang bertemu, orang yang hidup ketika berlakunya kemusnahan, itu adalah orang yang paling malang. Dulu ada satu orang penulis mempertikaikan tentang kewujudan azab kubur. Ingat lagi? Kan? masjid ini lebih mulia untuk disebut namanya. Dia pertikaikan azab kubur, poinnya ialah tak adil dia kata. Kalau orang yang hidup lama disoal oleh Allah Ta'ala, dihantar malaikat untuk soal di dalam kubur, bila dia gagal jawab, dia akan kena azab, azab kubur. Antara azab kubur yang dia kena sampai nak berlaku kiamat tu panjang lagi tu, berkurun-kurun. Banding orang yang hidup di hujung tu nanti, dia kiamat-kiamat bangkit balik daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, itu perkiraan manusia yang akalnya cetek. Itu akal manusia yang cetek. Sedangkan peristiwa yang dia persoal, yang dia pertikai, itu alam ghaib. Benda yang tak perlukan kepada akal kita untuk berfikir, melainkan hanya sam'an wa ta'ah, dengar dan taat, percaya kepada perkataan Nabi. Allah yang maha adil ini akan menentukan betapa orang yang mati sebelum kiamat akan terima habuannya di alam kubur. Kalau baik-baiklah dia, kalau buruklah dia, dia akan terima azab yang setimpal dengan kejahatan dia. Allah tak akan menzalimi. Hukuman tidak akan lebih daripada apa yang dia buat. Demikian juga orang yang tidak kena azab kubur, kerana dia kena hari kiamat depan dia, orang ini akan menerima azab yang kalau dia memang tak beriman, dia jahat, dia mati sebelum kiamat, macam itulah azab yang akan diterima. Setimpal Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang ada orang fikir, kalau aku mati hari ini hidup, esok mati kiamat, oh tak sempat kena azab kubur. Memang tak kena azab kubur waktu itu, tapi azab hari kiamat itu sangat pedih. Nanti orang kata, macam mana dengan orang baik? Tak ada dah, tak ada orang baik. Hari kemusnahan alam, tidak ada manusia beriman. Semua azab belakang. Semua azab. Tuan-tuan tengok tsunami waktu berlaku, orang boleh cerita yang pakai tawel lari daripada bilik hotel keluar 5 km, boleh lari dengan tawel tak kaya kasut. Boleh steady waktu berlaku di Aceh dulu kan. Kalau kat sini kita buat macam tu, orang tersah, orang gila. 5 km lari dengan tawel dia. Itu yang pakai tawel, yang tak pakai apa? Itu hari yang yaumat, yang dikatakan watarannasa sukara. Kamu nampak manusia macam orang mabuk. Azabnya. Bila itu berlaku, bulan, apa nama, matahari, langit, bukit buka, berkecai. Tuan-tuan, manusia semua akan mati. Baru dia masuk part yang tadi ni. Dibangkit, ditiupkan sangkakala yang kedua. Semua bangun belakang. Bangun, masing-masing berkisah tentang apakah kesudahan yang berlaku untuk dia. Tuan-tuan, kita tak detailkan ayat ni pasal kita akan jumpa lagi dalam surah apa nama yang berikutnya, bahagian-bahagian lain, bahagian. Tapi ini gambaran kepada kita. Bangun, masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan pergi kaunter pejabat pos, kaunter bank, ambil tekan nombor, tunggu giliran macam tu. Tunggu duduk kursi dah. Ini giliran kita tah bila ni. Bila nak berlaku giliran kita ni, tak tahu. Yang menghakiminya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Chief Justice yang tidak akan dipertikaikan oleh sesiapa. Oh, silap sebut. Hakim yang tidak akan dipertikaikan oleh sesiapa. Tak ada rekod tak adil, tak ada rekod berat sebelah, tak ada rekod kronir, tak ada rekod yang tu. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki alam ini. Pendakwaan dilakukan oleh anggota tubuh masing-masing. Akan dilakukan, akan dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Dan saksi-saksi yang dipanggil, bukan takat 80 saksi. Anggota tubuh badan kita menjadi saksi. Yang tak boleh nak elak. Tuan-tuan, kalau kita fikirkan, Allah Ta'ala maha mengetahui daripada awal lagi. Tak payah bicara pun tak apa. Macam kita lah kan, ambil, kalau kita ambil bawang ke ambil apa, kita pilih elok cik tempat tu, tak elok kita pilih. Macam itu je. Tak lama pun. Tak lama pun kan. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan juga itu hari perbicaraan. Dan Allah dah beritahu benda ni. Dan Nabi dah beritahu kepada kita pendetilan dalam beberapa aspek. Apa yang berlaku pada padang mahsyar nanti ni. Untuk apa? Untuk mendatangkan kegerunan kepada kita. Lama tuan-tuan tunggu turn ni. Orang yang nak mengundi presiden mereka pun tunggu 2 jam, 3 jam kan. Yang ni tunggu tak tahu berapa lama ni. Dalam tempoh yang kalut, dalam tempoh yang haru biru itu, manusia akan mencari siapa yang akan melindungi dia, siapa yang akan jadi apa nama pembela dia. Akhir sekali orang minta daripada kita panjang kan, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akan memberikan syafaat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat kepada umatnya. Itu penting tentang tajuk syafaat, kita nak kena tengok antara syafaat uzma ialah mempercepatkan perbicaraan. Menunjukkan tuan-tuan, padang mahsyar itu sendiri adalah azab. Azab bagi manusia yang tidak beriman. Ini cerita ngeri sebenarnya tuan-tuan. Bila orang bangun dalam suasana yang sukar. Tetapi Nabi SAW jelaskan, bukan semuanya ngeri. Akan ada golongan yang selamat. Akan ada golongan yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari yang tidak ada payungan, tidak ada bayangan melainkan daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan kan dalam hadis yang itu. Insya-Allah kita akan baca ulang hadis itu nanti. Kita akan ulas hadis itu. Nampak tuan-tuan. Jadi itu suasana. Kita baca ayat 17 sampai ayat 20. Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Jadi kita tak payah petikai, kita tak payah apa nama buat calculation bila nak berlaku kiamat, yang tu tidak dituntut, tak penting pun. Tapi fenomena sebelum berlaku kiamat tu kita kena faham. Kita kena ambil tahu. Dan kiamat akan berlaku bila tuan-tuan? Hari apa? Hari Jumaat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Jumaat bila? Jangan tanyalah, jangan tunggulah. Jangan tunggu yang tu lah. Itu yang berlaku ajaran sesat ni. Berhimpun hari Jumaat. Pasal itu, Syekh Islam menyatakan antara hikmah. Hikmah disunatkan membaca surah As-Sajdah dan suratul Insan pada solat subuh hari Jumaat. Kerana terkandung dalam surah As-Sajdah itu tentang hari akhirat, tentang perbicaraan hari mahsyar nanti. Kita bangun hari Jumaat, oh ini hari ini Nabi katakan kiamat nak berlaku. Kita solat jemaah di masjid, imam pun baca ayat itu, surah As-Sajdah. Baca surah ni bukan pasal ada sujud tu. Tuan-tuan jangan silap. Bukan kerana pasal sujud tu, tapi kerana kandungan dalam ayat tu. Sesuai dengan suasananya. Kita bangun pagi hari Jumaat, dah diperingatkan tentang hari kiamat. Tapi berapa tahun yang kita duduk di belakang, yang kita dengar, tapi tak pernah sepatah pun kita ambil tahu maksudnya. Cubalah tuan-tuan kita bergerak sikit. Balik ambil masa, baca makna surah As-Sajdah ni. Apa, di mana hubung kait relevannya dia dibacakan pada waktu subuh hari Jumaat. Baru kita feel bila kita dengar. Ni dengar tak tuan, tak ada feel. Waktu sujud masing-masing. Mengantuk-mengantuk tu sujud. Tak ada apa. Sedangkan sujud tu cerita tentang sifat yang berlawanan dengan golongan yang engkar. Sujud tu menunjukkan golongan yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Nak selamat di hari akhirat nanti. Itu dia punya ruh dia. Nah, baik, sekali lagi tuan-tuan nak sebutkan. Surah Sajdah dibacakan pada hari Jumaat bukan kerana sujudnya dan tak boleh diganti dengan surah yang lain. Maksudnya, bukan tak boleh ganti. Maksudnya, kalau orang tu dia tak hafal ataupun dia tak maulah baca surah Sajdah, dia nak baca surah lain yang ada sujud. Itu tidak, itu bercanggah. Kalau dia baca surah lain, tak apalah kan. Dia tak baca Sajdah, dia tak ingat kan, ataupun benda tu bukan wajib. Benda tu sunat. Nabi kerap baca, tapi bukan tiap-tiap waktu, tiap-tiap Jumaat Nabi baca. Jadi kalau imam tu dia tak baca itu, tak apa, tak jadi kesalahan pun. Dia boleh baca surah lain. Tapi kalau saja ubah surah lain yang ada Sajdah, yang tu salah. Baca surah Ar-Ra'du ke, baca surah lain ke, semata-mata untuk sujud tu. Bukan kerana sujud. Saya tak tahu tuan-tuan di sini, tapi kalau di belah utara tu sebahagian tu, di hari tu solat subuh tukar nama. Solat sujud sajadah. Kadang orang telefon, kadang kita pergi kursus ke apa, bangun, syekh. Dia kata, ustaz jom kita pergi, mana? Masjid hari ni. Nak pergi lah kan? Ay, kenapa hari ni pergi masjid? Dua hari duduk sini tak jemput ke masjid pun. Hari ni dah sujud sajadah. Semata-mata sujud sajadah tu ajak kita pergi masjid. Hari lain? Tak lah, maknanya nak pergi hari-hari lah. Bukan kerana sujud sajadah tu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita membaca ini sikit tentang hari kiamat. Dalam surah lain akan banyak. Surah-surah Makkiyah banyak kandungan masyhad yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aja gitu ya, tanam mangrove. Berapa lama boleh tanam? Apa kalau tak silap saya lah. Ya. Saya ini ada masalah nak switch off dia. Sedap. Tak switch off dia. Kadang-kadang saya lupa lah.